Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundang dalam tak sadarku kebasahan. Pernah jua kau minta perpisahan, aku sangkakan itu hanyalah pura. Nyata kau serius dalam senyuman. Sekejap denganmu bukan mainan hasratku, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Wajahmu tiada terkira, anggap aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan, dan terasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina.